ice cream! More ice cream! Baru dari kantina. Es krim SpongeBob, fantastic choco banana. 3 sensasi rasa dalam 1 es krim.